ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Iya. Sampai kemarin ada yang ribut-ribut itu, dilarang katanya ceramah di Jogja sana. Iya. Jelas ya? Sampai ada yang bikin tulisan, masjid itu milik siapa? Ya. Jadi kalau pemerintah melarang ceramah di masjid, sama orang-orang yang dianggap tidak ada haknya pemerintah melarang di masjid. Masjid itu milik Allah. Ya. Masya Allah ya, bahasanya itu keren. Kalau antum dengar. Baca ayat, wannal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid itu milik Allah. Milik Allah. Ya. Tambah lagi, sebagian ustadz viral ini, tukang dongeng juga. Ya. Kasih lagi kisah Harun al-Rashid dengan istrinya Zubaidah. Gak tahu juga dia dapat kisah dari mana. Jelas ya? Kita tidak terlalu permasalahkan di pembahasan fikih. Cuma di sini ketimpangan orang ini, ya perhatikan. Ketika dia katakan masjid itu milik Allah, pemerintah tidak ada hak melarang. Ini kedunguan di dalam memahami agama. Dan kesesatan. Kesesatan. Jelas ya? Tidak baca pembahasan-pembahasan fikih. Anak-anak yatim itu masih kecil, punya harta. Harta milik dia. Tapi kalau dia membelanjakan hartanya, bila walinya mengatakan tidak boleh, dia tidak boleh belanjakan hartanya. Jangan berkata, oh ini kan anaknya harta yatim. Kenapa dia mau beli mobil BMW kamu larang? Anak kecil mau disuruh mau beli mobil BMW. Ya. Ini namanya merusak harta anak yatim. Wali yang bertanggung jawab terhadap harta ini berkata tidak boleh. Itu hak dia. Siapa dia yang berwenang? Jelas ya? Sama dengan masjid ini. Masjid betul milik Allah. Tapi ada namanya nadir, wakaf. Dia wakaf. Ada nadirnya. Ada yang bertanggung jawab terhadap masjid. Ya. Apalagi terkait dengan wewenang pemerintah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu itu dilarang menyampaikan ilmu di kota. Makanya oleh Utsman bin Affan dikirim ke Robatha. Disimpan di kampung Abu Dzar Al-Ghifari. Itu perintah kepala negara. Ammar bin Yasir pernah menyampaikan hadis tentang tayammum kepada Umar bin Khattab. Ammar berkata, ya Rasulullah, apakah, ya, wahai Amirul Mukminin, kamu tidak ingat, kan ini kejadian kita berdua yang mengalami. Waktu itu kita saya junub, tidak ada air, kemudian saya berguling-guling di atas tanah, kemudian begitu sampai kepada Nabi, Nabi berkata, wahai Ammar, sebenarnya kamu cukup melakukan begini, diajari tayammum. Kata Umar, saya enggak ingat itu. Iya. Saya tidak ingat. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ini, ucapan di atas kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar, wahai Amirul Mukminin, dari hak engkau sebagai Amirul Mukminin, kalau kamu ingin saya tidak menyampaikan hadis ini, saya tidak sampaikan. Ini menyampaikan hadis. Jangan berkata, oh, ini pemerintah melarang kita menyampaikan ilmu. Pemerintah zalim ini. Enggak ada, enggak seperti itu cara berpikir mereka. Jelas ya? Sebab ini sudut maslahat dipandang oleh pemerintah. Karena itu pemerintah berwenang menentukan siapa yang khutbah, siapa yang tidak khutbah. Iya. Itu sudah benar. Jelas ya? Kalau semuanya diizinkan untuk berkhutbah, ya seperti sekarang ini. Jadi kacau deh mimbar-mimbar masjid itu. Ya. Jadi kacau mimbar-mimbar masjid tersebut. Tampil orang-orang yang tidak layak untuk berkhutbah. Baik. Jadi Ammar seperti itu. Maka Umar berkata, tidak wahai Ammar, saya izinkan kamu untuk menyampaikan. Jelas ya? Nah, itu metode mereka. Sama dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dilarang oleh khalifah menyampaikan ilmu. Di penjara, di rumah. Beliau di rumah saja, tidak mengajar. Karena diperintah seperti itu. Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala itu pernah diminta oleh gubernur di tempatnya supaya menyampaikan membaca satu kitab Al-Bukhari di rumahnya. Tapi Al-Bukhari tidak mau. Al-Bukhari berkata ilmu itu didatangi. Iya. Kalau Amir mau kesini, saya bacakan. Sebagaimana orang lain yang saya ajari. Tapi kalau tidak, Amirul Mukminin mau larang saya untuk menyampaikan hadith, saya berhenti. Dan saya punya hujjah di depan Allah bahwa saya dilarang oleh Amirul Mukminin. Itu sikapnya para ulama. Hingga hari ini, guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, ya, pada Yaman itu dimaklumi ya bagaimana kondisinya. Dan Yaman itu juga sama dengan Indonesia, Jumhuriyah, ya, Republik juga Yaman itu. Beliau berkata, andai kata presiden waktu itu Ali Abdullah Saleh memerintah saya supaya menutup pondok pesantren ini, saya akan tutup pondok pesantren ini. Dan andai kata saya diperintah untuk pergi dari Yaman, saya akan keluar dari Yaman. Itu sikap ahli sunnah dari masa ke masa seperti itu. Ya. Bukan orang yang gemar bikin perpecahan, keributan. Kalau anda setuju dilarang, ya pergi diskusi di sana kepada pemerintahnya. Datangi bicara langsung. Jangan berkicau di media-media sosial. Ya. Bikin hati rakyat panas terhadap pemerintahnya. Itu bukan ciri. Bukan ciri orang yang menghendaki kebaikan di tengah umat. Baik. Jadi ini semuanya dari hal-hal yang keliru ya, yang perlu diingatkan.